Ada seorang suami, apakah seorang suami wajib beritahu isterinya jika dia mahu berkahwin lagi? Tak wajib. Apa pula hukumnya isteri yang meminta cerai bila dia dapat tahu suaminya ingin berkahwin lagi? Haram. Seorang suami tak wajib khabar ke isteri dia, ke pak tok tua dia, sunat diberitahu. Jadi walaupun tak wajib beritahu, jangan nikah senyap-senyap. Tak baik. Kecil hati isteri dia. Faham tak? Ha. Khabar ke bini nak nikah. Nah, ni bini mengamuk dah uri lagi. Ha? Tak salah nikah lagi. Nah. Ha. Tak kena cara lagi tu. Kalau kena cara, tak mengamuk dah. Nah. Ha. Kalau kena cara, bini ambil golok tu. Bubuh dia tekak lelaki. Abang, golok ni kalau saya tarik putus tekak, mampus lalu abang. Saya beri seminggu. Kalau abang tak nikah, saya semulih. Ha. Betul tak? Ha. Lepas tangga tu. Nah. Ha. Ni maka kedaruh bini tak cukup. Nak bini pulak. Ha. Lepas bini sambung kedaruh lah. Ha. Satu nak nikah sekolah lagi. Faham? Ha. Kereta reyok terus tayar. Ha. Nak? Ha. Motosikal, gendong bini, anak duduk laraga dua. Bini duduk atas magap belakang terus. Bekah punggung bini, bang di pelik. Nak nikah seorang lagi. Rasa galak kata tak tahu benda. Faham? Tak mampu tu. Tak payah lah. Faham? Ha. Kalau dia beri kesenangan kepada isteri dia tidak akan marah. Nak? Ha. Beri kesenangan kepada isteri. Isteri berasa seronok lega. Ni bakal madu awak. Ni nombor telefon dia. Awak kawan dengan dia tu. Baru senang nikah lagi. Faham? Ha. Ni nombor telefon dia. Ni email dia. Ni Facebook dia. Faham? Ha. Dia baru comel tu tak? Ha. Ni dia dah nikah. Botapai berkenalan. Ah, kerja untuk lelaki ke golok. Neh? Ah, ini susah. Rupuan pula kalau lelaki nikah dah nak buat guana lagi dah. Faham? Ah, maka banyak-banyak bersabar. Bukan kita minta. Faham? Cuma kalau suami kita rasa tidak mampu, kita kena nasihat dia. Kalau tidak, siang dia lagi. Nak? Pitih gamalah orang mampu. Nak? Ha. Tapi nak melayang kerana isteri payah. Rupuan ni dia bahaya pada transformer. Dia boleh jadi macam-macam peseng. Nak? Ha. Dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Nak? Ha. Jadi pandai-pandai kena jaga dia molek dulu. Kita pandai kontrol dia, baru boleh nikah. Ha. Kalau minta cerai, keadaan gitu haram, tak boleh. Nak minta cerai ni, suami tak beri nafkah. Suami tak balik. Suami sepak terajang. Suami kedaruh haruk. Suami syak dadah. Suami tak semayang. Ha, baru boleh minta cerai. Faham?